bagaikan bulan purnama. Jamila, Jamila, Jamila, oh Jamila, kau cantik jelita. Senyum dan pandangan matamu membuat orang tergoda. Jamila, Jamila, oh Jamila, kau cantik jelita. Jamila, Jamila, oh Jamila, kau gadis cinta. Jamila, oh Jamila, kau gadis jelita.